Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ba'da. Kita lanjutkan pelajaran syarah al-manzumah al-bayquniyah fi ilmi mustalahil hadith, halaman 9. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, al-manzumatul baikuniyah. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, wa dhi min aqsamil hadithi iddah, wa kullu wahidin ata wa hadda. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو قساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنأن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى رو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساكت منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقته أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarnal muftariq. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalab. Wal munkaru wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li da'fihi fahwa karad. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu' 'alan nabi fadhalikal mawdu'. Wa qad atat kal jawharil maknuni samaituha manzumatal baykuni. Fawqa thalathina bi arba'in atat abiyatuha summa bi khairin khutimat. Tapi ini adalah al-manzuma al-baikuniya, matannya. Qala an-nazim rahimallah abdau bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Aku memulai dengan memuji, maksudnya memuji Allah Ta'ala, dengan bersalawat atas Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus sallallahu alaihi wasallam. Wa dhi min naqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Inilah di antara ya, sebagian dari macam-macam hadith ya, iddah. Iddah itu beberapa, nah, tidak banyak. Dan masing-masingnya datang bersamaan dengan haddah, ini definisinya. Jadi yang disebutkan dalam manzuma ini tidak semua aqsamul hadis, beberapa dari aqsamul hadis. Dan setiap qism nanti akan disebutkan beriringan dengan definisi. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnadu wa lam yashidda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlih mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang pertama dari aqsamul hadis yang disebutkan di sini adalah as-sahih, yaitu apa yang bersambung sanadnya, tidak syad, tidak mu'al, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, yang dhabit, dari yang semisalnya, yang mu'tamad, yang dijadikan atau dipercaya dalam kedhabitannya dan penukilannya. Kalau kita simpulkan di situ terkumpul lima syarat ya. Yang pertama ittisalus sanad. Ya, mattasal isnadu. Yang kedua adamus syudzud, tidak boleh apa? Ada syudzud. Yang ketiga adamul illah, tidak boleh ada illah. Yang keempat yarwihi adlun. Ya, diriwayatkan oleh orang yang adil, berarti adalatul wah. Yang kelima dhabitun, dhabtul wah, ya, kedhabitan seorang rawi. Dan itu dari yang semisal dia dalam adalah dan dhabatnya, yang mu'tamad dalam kedhabitannya dan juga penukilan penukilannya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Aqsamul hadis yang kedua, mungkin yang dalam kurung itu kita kasih nomor saja. As-sahih nomor satu, al-hasan nomor dua. Hasan itu yang dikenal jalan-jalannya, dan rijalnya, rawi-rawinya tidak seperti yang sahih dalam kemasyhurannya. Nah, berarti ada dua ketentuannya. Turuknya itu ma'rufah, dikenal. rijalnya itu kemasyhurannya tidak seperti rijalus sahih. Paham? Nah, nanti ini akan ada pembahasannya. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman katsur. Ah, yang ketiga dari aqsamul hadis adalah ad-dha'if. Ini apa saja dari hadis itu yang kurang dari derajat husn, dari derajat hasan. Paham? Berarti yang paling tinggi itu sahih, di bawahnya hasan. Yang kurang dari hasan itu yang namanya dhaif, dan dhaif itu macamnya sangat banyak. Paham? Ragamnya sangat banyak. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Al-marfu' ini nomor 4. Al-maqtu' nomor 5. Marfu' itu apa saja yang diidhofahkan, dinisbatkan kepada Nabi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Apa yang itu nisbatnya kepada Nabi? Itu namanya marfu'. Kalau maqtu' nisbatnya kepada tabi. Paham? Berkata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu pernah melakukan ini. Ini namanya maqtu'. Sudah dapat 5 ya. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Yang keenam adalah musnad. Ketentuan musnad adalah pertama al-muttasilul isnad. Sanadnya bersam. Dia ada ittisal sanad. Min rawi hatta al-Mustafa. Dari rawinya sampai Mustafa, sampai mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Berarti marfu ya. Ini musnad itu mengumpulkan dua. Berarti sudah bukan pembagian hadis lagi. Pembagian hadis. Makanya aqsamul hadis itu banyak. Makanya kita kasih nomor ini nomor 6 ya. Musnad itu nomor 6. Ya. Musnad itu ketentuannya pertama harus bersambung sanad. Yang kedua harus sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi kan istilahnya tadi nomor 4 ya, marfu. Okay. Jadi musnad ini bagian dari marfu yang bersambung sanad. Jadi marfu itu tidak selalu bersambung. Musnad ini mengumpulkan dua, sanadnya bersambung dan harus sampai Nabi. Ini musnad. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnadu lil mustafa fal muttasil. Nah, yang ketujuh namanya apa? Muttasil. Ini nomor 7. Yaitu apa yang dengan pendengaran masing-masing rawi bersambung sananya sampai mustafa. Berarti syaratnya juga dua. Ittisal sanad dan marfu sampai kepada Mustafa ya. Nah, ini yang nanti jadi apa? Muskilah. Lantas apa bedanya musnad dengan muttasil? Nah, nanti kan ada pembahasannya. Ini 7 ya. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi an banil fata. Kadzaqa qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Berarti yang ke-8 adalah musalsal, yaitu ma ala wasfin ata, suatu periwayatan yang datangnya dalam satu sifat, seperti misalkan masing-masing rawi mengatakan ama wallahi an banil fata, dari rawi pertama sampai dari rawi yang kedua, kalau menyampaikan mesti ada kalimat ama wallahi ini, ama wallahi, das, itu namanya musalsal dalam sifat. Kadzaka qad haddatsani qa'ima, begitu pula dia menyampaikan hadis ini kepadaku dalam posisi berdiri. Paham? Ini maksudnya keadaan dia ketika menyampaikan mesti berdiri. Rawi pertama ketika menyampaikan berdiri, rawi kedua menyampaikan ke yang berikutnya berdiri. Posisinya selalu berdiri. Ada nih misal. Aw ba'da an haddatsani tabassam, atau setelah dia menyampaikan hadis kepadaku dia tersenyum. Dari rawi yang pertama sampai rawi yang terakhir. Setelah menyampaikan senyum. Namanya musalsal. Ini nomor 9 ya. Betul. Musalsal 8. Berikutnya. Azizun marwi tsnaini aw tsalatsa. Aziz berarti nomor 9. Yaitu yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Itu namanya aziz. Ini ala qaul menurut satu pendapat. Masyhurun marwi fawqa ma tsalats. Jadi masyhur 10. Yang diriwayatkan lebih dari 3. Tapi ini pun ala qaul. Nanti akan ada pembahasan itu. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an 11. Seperti dalam sana disebutkan an sa'id an karam. Ini namanya mu'an'an. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham. Berarti yang berapa? 12. Mubham itu apa saja hadis yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebut namanya. Misalkan an rajulin, dari seorang lelaki. Siapa? Enggak disebutkan namanya. Adanya mubham. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala berarti nomor 13 ya. Ala itu kaitannya dengan sanad, namanya al-isnad al-ali. Setiap sanad yang rijalnya itu sedikit. Paham? Dibanding yang lainnya. Nah, maka yang paling sedikit rijalnya itu disebut al-isnad al-ali. Kayak Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, paling sedikit jarak antara beliau dengan Nabi SAW itu 3 orang. Atba'ut tabi'i, tabi'i sahabi. Nah, tinggi saja. Atau dari tabi'i sahabi, maksud Nabi SAW. Atba'ut tabi'i, tabi'i sahabi. Tabi'i, dan kemudian sahabi. Dan itu dikumpulkan oleh Syekh Bazmul wafakahullah dalam satu buku Thulathiyat Al-Bukhari. Dan sebelum beliau, ulama-ulama sebelumnya ada yang menulis Thulathiyat Al-Bukhari. Nah, yang dikumpulkan oleh beliau sekitar 22-an. Itu dengan ada pengulangan. Kalau tanpa pengulangan sekitar 16. Dalam Sahih Bukhari yang rawinya hanya 3 antara beliau dengan Nabi SAW, itu cuma sekitar 16 tanpa pengulangan. Wa dhidduhu dzaka alladzi qad nazala. Sebaliknya kalau rijalnya itu kasurat, gitu ya, banyak, maka itu yang disebut nazala. Ini al-isnad an-nazil. Ini nomor 14. Wa ma adhaftahu ila al-ashhabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Mawquf nomor 15. Mawquf itu apa saja yang diisbatkan kepada sahabat. Perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu namanya mawquf. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Mursal nomor berapa? 16. Mursal itu adalah sanad yang di mana sahabinya yang saqat, gugur, enggak tersebut. Ya, langsung dari tabi'i naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebutkan sahabinya. Walaupun nanti di sini ada pembahasan juga. Wa qul waribun marwarawin faqat. Berarti yang 17 adalah gharib. Yaitu yang diriwayatkan oleh satu rawi saja, itu namanya gharib. Maksudnya bukan berarti dari awal sampai akhir satu-satu, enggak. salah satu tomakotnya itu rawinya cuma satu. Misalkan di tabi'ut tabi'i yang punya hadis ini cuma dia. Kadang di beberapa tabaqat ya, kayak dari sahabi Umar saja, dari tabi Al-Qamah saja misalkan ya, dari Atba' tabi satu saja ya. Bisa satu tapi enggak disyaratkan semua tabaqat satu, walaupun salah satunya saja yang satu. Paham? Dari sahabi banyak, dari tabi banyak, tapi dari Atba' tabi'ut tabi'i cuma satu dia saja yang punya. Nah, yang setelahnya ini banyak lagi, banyak. Makanya di salah satu tabaqatnya hanya satu rawi saja, itu sudah menunjukkan apa? Makna dia qarib. Nah. Ini nomor 17. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnadu munqati'ul awsali. Yang 18 munqati'. Yaitu sanad yang enggak bersambung. Ada yang terputus, itu namanya munqati. Nah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Wal mu'dhal as-saqitu minhu itsnan. Ini yang ke 19 mu'dhal. Kalau yang gugur 2. Ya, maksudnya secara berturut-turut. Ya. Misalkan dari tabi'ut tabi dengan yang di bawahnya. Jadi yang di bawahnya langsung naik ke tabi'i. Nah, dua tabaqat, dua tingkat dia lewati. Nah, yang gugur 2 tingkat namanya mu'dhal. Wa ma ata mudallasan naw'an. Berarti yang ke-20 itu mudallas. Mudallas ada 2 macam. Al-awwalul isqatu lisyaikhi. Yang pertama menggugurkan apa? Syekh. Paham? Menggugurkan syekh. Misalkan Zaid meriwayatkan hadis dari Ali. Ali dapat dari Khalid. Paham? Khalid dapat dari Amr. Zaid dari Ali, dari Khalid, dari Amr. Ha? Kemudian si Zaid bilang kepada muridnya, saya dapat ini dari Ali, dari Amr. Si Khalid tidak disebut. Ha? Digugurkan. Dalam keadaan si Ali memang sejaman dengan si Amr dan pernah ketemu sehingga muridnya enggak curiga. Memang Ali itu sejaman dengan Amr dan pernah ketemu sehingga si murid enggak curiga. Kalau enggak sejaman kan kelihatan salah sih, enggak ketemu itu. Tapi ini ketemu. Terus kenapa si Khalid digugurkan? Misalnya Khalid Ta'ir, si Ali sama si Amr ini thiqah. Kalau saya sebut Khalid kan nanti wah disini Ta'ir. Biar gak kelihatan Ta'irnya. Itu yang paling jahat. Bentuk tadlis, namanya tadlis taswiyah. Itu paling jahat. Menggugurkan seorang Syekh hanya karena ingin membaguskan hadis sanadnya. Wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Dan juga dengan menukil dari yang di atasnya dengan kata an dan an. Misalkan Zaid bilang an Ali. Dari Ali. Zaid sejaman dengan Ali dan pernah ketemu. Cuma apakah pernah mendengar? Nah, ternyata dia enggak pernah dengar. Ketemunya lagi di jalan. Ada catatan dari para penulis sejarah, Zaid pernah ketemu Ali, tapi ketemu di jalan, dan itu enggak bicara hadis. Cuma tanya ke Pak Haluk, alhamdulillah terus pergi. Ya kan? Nah, dia kan enggak berkata jelas haddatsana Ali, misal. Cuma bilang an Ali. Padahal dia enggak pernah dengar hadis itu dari Ali. Nah, mengesankan ke orang dia dapat dari Ali langsung. Padahal tidak. An atau anna. Anna Aliyan. Orang yang mendengarnya bisa saja percaya, ya. Karena memang sejaman dan pernah ketemu. Walaupun kenyataannya apa? Dia enggak pernah dengar langsung. Nah, dia dapat dari yang lain. Nah, ini namanya mudallas. Apa objeknya itu mudallas, orangnya mudallis, subjeknya itu mudallis. Wasani, dan jenis yang kedua dari siapa mudallas, ya, la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif. Dia tidak menggugurkan syekhnya, tapi dia mensifati sifat-sifat syekhnya itu dengan apa yang tidak dikenal, enggak masyhur. Misalkan syekhnya itu terkenal kunyanya Abu Abdurrahman, tapi dia bilang an Abi Khalid. Siapa ini Abi Khalid? Ternyata punya lain daripada Abu Abdurrahman. Kenapa dia samarkan begitu? Biasanya biar kelihatan banyak syekhnya. Padahal itu saja orangnya. Tapi diganti-ganti namanya. Sehingga muridnya kesan, oh guruku banyak gurunya. Nah, padahal orangnya sama. Ada. Nanti di contohnya. Bahkan daftar orang-orangnya tuh ada. Ini kelakuannya begini, ini kelakuannya begini. Kelihatan. Maaf. Nah, ini mudallas. Nomor berapa mudallas? 20 ya? Berikutnya, wa ma yukhalif thiqatan fihi al-mala fasyad. Fasyad 21. Yaitu apa saja yang seorang rawi yang thiqah menyelisih dalam periwayatannya al-mala, maksudnya jamaah. Yang lebih banyak dari dia, ada yang lebih kuat daripada dia. Jadi penyelisihan rawi yang thiqah terhadap yang lebih banyak dari dia atau lebih kuat dari dia, itu namanya apa? Syad. Wal maqlub qismani tala. Maqlub berarti nomor 22 ya. Maqlub ada dua macam. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Mengganti rawi dengan rawi lain. Ini satu macam. Berarti berarti dalam sanad ya. Apa dalam rawi sanadnya? Rawi samanya ketukar. Misalkan Zaid bin Ali ketukar dengan Ali bin Zaid. Orang yang berbeda. Ketukar maklub namanya. Wa qalbu isnadin limatnin qism. Atau membalik sanad untuk matan. Misalkan matan A sanadnya A. Matan B sanadnya B. Dia tukar matan A sanadnya B. Matan B sanadnya A. Seperti yang masyhur dari orang-orang Baghdad ketika mengetes Imam Bukhari. Itu namanya maqlub. Wa ma bi 'illatin ghumudin aw khafa mu'allal. Sebelumnya. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqah aw jam'in aw qasin 'ala riwayah. Berarti yang nomor 23, al-fard, yaitu apa yang kamu mengkaitnya, membatasi dengan siqah atau jam' atau qasr atas suatu riwayat. Nanti ada pembahasan antara fard dengan gharib. Ya. Itu sebetulnya satu bab. Ya. Nanti dibahas. Yang 23. Wa ma bi illatin ghumudin aw khafa mu'allalun. Mu'allal nomor 24. Mu'allalun indahum qad urifa. Mu'allal itu hadis ya, yang punya illah, punya cacat. Tapi cacatnya apa? Ghumud. Ghumud itu sulit dimengerti. Ya, enggak mudah. Atau khafa, enggak jelas. Jadi kalau orang yang tidak mengerti betul sanad tadi, dia mengiranya apa? Sahih. Karena memang rawi-rawinya itu sahih, thiqah-thabatnya. Cuma bagi orang yang pakar betul dalam sanad, tahu sejarahnya, misalkan Ma'mar bin Rashid, beliau imam sahih. Ya. Tapi kalau orang ngerti sejarahnya Ma'mar bin Rashid, dia tahu beda ketika dia menyampaikan hadis di Yaman dengan ketika menyampaikan hadis di Basrah atau Kufah. Nah, itu kampung asalnya dari Basrah. Yaman itu dia dinikahkan oleh orang sana. Ketika di Yaman bagus karena dia menyampaikannya lewat bukunya Ahmad. Tapi ketika dia pulang ziarah orang tua di kampungnya, dia enggak bawa buku. Nyampaikan hadis di situ, dari hafalannya kelihatan beda dengan yang di Yaman. Nah, ini bagi yang orang enggak tahu sejarahnya Ma'mar bin Rashid rahimahullah, dia kiranya sama saja. Padahal beda. Nah, misalnya begitu. Atau ada rawi, dia mula zamannya dengan gurunya itu masyaallah lama. Tapi ada satu hari dia ngantuk. Enggak ada yang tahu kecuali satu dua orang saja. Dia jadi saksi. Saya tahu betul si fulan itu hari itu dia tidur. Nah, bagaimana dia bisa menyampaikan hadis kayak gitu? Enggak benar ya. Nah, itu namanya apa? Illah yang ghamidah atau khafiyah. Cacat yang sulit dimengerti atau samar. Enggak semua orang tahu. Nah, kalau terbukti itu, maka hadisnya apa? Disebut hadis yang mu'allal atau mu'al. Ini ilmu yang hanya orang-orang yang betul-betul mendalam dalam ilmu ini yang punya pengetahuan itu. Wa dhukhtilafi sanadin aw matn muttaribun inda uhailil fan. Muttarib, nomor apa? 25. Itu kalau ada perbedaan dalam sanad atau matan. Ya. Ya, jadi itirab itu bisa dalam sanad, bisa dalam matan. Wal mudrajatu fil hadithi ma atas min ba'di alfadhi ruwati tasolat. Mudrajat, jamak dari mudraj. Jadi nomor 26. Itu apa saja yang datang dari lafadznya sang rawi disisipkan ke dalam lafadz hadis sehingga kesannya bagian dari hadis, padahal itu bukan lafadz hadis, itu lafadz dari sang rawi. Nah, yang mudraj. Wa marwa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu wa haqqan wantakhih. Mudabbas nomor 27. Ya, yaitu riwayat qarin dari saudaranya yang satu zamannya dan kemana-mana berdampingan dalam menuntut ilmu ya. Misalnya kayak Ibnu Ma'in dengan Imam Ahmad, kadang Imam Ahmad riwayat dari Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in dari Imam Ahmad, ini mudabbat. Paham? Baik. Muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq. Muttafiq nomor 28, yaitu lafadz yang sama bunyinya dan tulisan tulisannya. Ya. Muttafiq. Ya. Misalkan Abdullah bin Zaid. Sama Abdullah bin Zaid, tapi orangnya B. Abdullah bin Zaid A, Abdullah bin Zaid B. Ini muttafiq. Lafzan wa khat wa khattan. Wa diddu fi ma dzakarna al-muftariq. Muftariq nomor 29. Ya, lawan dari muttafiq adalah muftariq. Misalnya Abdullah bin Zaid dengan Zaid bin Abdullah misalkan. Beda. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Mu'talif itu sama dalam tulisan saja. Paham? Nah, tapi beda dalam lafaz. Paham? Nah, jadi kalau dilihat khotnya itu sama. Kalau seandainya enggak dikasih harokat, enggak dikasih titik. Itu apa? Bisa dibaca ini, bisa dibaca ini. Paham? Nah, misalkan Ayyash misalkan ya, dengan Ayyash dengan Abbas. Kalau kita enggak pakai titik ya, itu kan sama. Enggak kasih harokat, enggak pakai titik. Nah, wadidu mukhtalifun. Mukhtalif berapa? 31. Fakhshal ghalat. Ya, kalau mukhtalif itu samanya lafadznya, tulisnya deh beda. Ya, mirip gitu dari sisi pelafatannya mirip. Nah, walaupun penulisannya beda. Nah, misalkan Salih dengan Talih gitu ya. Mirip-mirip ini. Tapi penulisannya beda. Ya, atau Salim dengan misalkan apa Hatim Emil Bil gitu. Wal munkar, ini nomor 32. Munkar itu adalah al-fardu bihi rawin. Wal munkar al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu ya la yahminu tafaruda. Munkarnya jenis tafarud yang tadi di atas dia fard, tapi dia bersendirinya seorang rawi yang ta'dil untuk rawi tadi tidak cukup untuk meyakinkan apa yang dia bawa ketika sendirian. Misalkan rawi ini ta'dilnya soduk misalkannya, soduk dia satu-satunya yang punya hadis itu dari gurunya misalkan Az-Zuhri, padahal muridnya Az-Zuhri banyak yang hebat-hebat, yang thiqah, yang sahabat imam, semua enggak punya hadis itu, cuma dia yang punya, padahal dia secara kualitas hafalannya soduk gitu ya. Dan juga mulazamnya kepada Az-Zuhri enggak lama. Bagaimana dia bisa dapat ini sementara murid-murid yang lain apa? Enggak ada yang punya hadis itu. Nah, ini mungkar. Nanti akan dibahas. Berikutnya matrukuhu ma wahidun bihin farad. Matruk bagi nomor 33. Apa saja yang bersendirian dengannya satu orang. Nah, itu matruk. Wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Dan mereka sepakat akan kedhaifannya. Nah, maka itu menunjukkan apa? Riwayatnya ditolak. Matruk. Ini bersendian rawi yang dhaif dalam satu hadis. Tanya. Kalau munkar itu nanti lawannya dengan syad, ya. Atau bukan lawannya, apa namanya, mirip-miripnya dengan syad. Berikutnya, wal kadhibul mukhtalaqul masnu' 'ala an-nabi fa dhalikal mawdu'. Mawdu' nomor 34. Ini hadis yang didustakan, yang dibuat-buat atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawdu'. Wa qad atat kal jawharil maknun samaituha manzumatal baiquni. Datang manzuma ini seperti jauhar. Jauhar itu mutiara ya, yang maknun, yang tersimpan. Nah, aku menamainya manzuma ini manzumatal baiquni. Fauqa salasina bi arba'in atat abyatuha thumma bi khairin khutimat. Bait-baitnya 30 lebih 4. Berarti 34. Kemudian ditutup dengan kebaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, uniknya itu apa? Baitnya 34, aqsamul hadisnya ada 34. Kok bisa gitu ya? Nah, itu taufik. Taufik ya. Artinya enggak semudah itu loh. Coba antum buat baitnya 34, macamnya 34. Dengan kata-kata yang enak. Itu mikirnya susah. Nah, itu yang membuat bait ini cukup disenangi orang. Dan masyhur di kalangan ulama, kalangan penuntut ilmu. Banyak yang menghafalnya, banyak yang kemudian mempelajarinya, mengajarkannya, membuat buku untuk penjelasannya. Saking menarik. Itu namanya apa? Kutiba lahal qabul. Ditakdirkan bait ini mudah diterima orang. Nah, walaupun zaman itu enggak mudah untuk memviralkan kan. Tapi masyaallah, bagi orang-orang yang suka ilmu, dia akan punya daya tarik, dan dari mulut ke mulut, dari majlis ke majlis, akhirnya tersebar sampai saat dunia. Di mana-mana kenal manzuma ini. Ini barokah dari Allah Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.